Hukum enam jalalah. Hukum bacaan enam jalalah terdiri dari dua macam, yaitu 1. Lam jalalah tafhim, 2. Lam jalalah tarki.